Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja dari kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan ini harus kita pegang terus sampai kita wafat. Bagaimana berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf itu? Dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, membaca kitab-kitab sunnah dari mulai Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Itu sibukkan diri kita dengan ilmu, kemudian fahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan. Dan ini harus terus. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah di atas manhaj yang hak. Karena bukan mustahil orang yang tadinya belajar, bahkan hafal Quran, hafal hadis, kemudian menjelang akhir hayatnya dia menyimpang dari kebenaran, atau terkena fitnah, atau yang lain. Makanya kita berusaha bagaimana kita ini di atas manhaj yang hak dan istiqomah di atas jalan itu, dengan memperbanyak doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terus minta kepada Allah, karena bukan mustahil orang yang tadinya beramal kemudian timbul kemalasan, timbul godaan setan, timbul ujub, timbul yang lain, kemudian di akhir hayatnya dia menyimpang dari kebenaran. Dan Nabi menyebutkan seperti itu. Sebab amal itu bukan yang dilihat sekarang, bukan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Akhirnya. Jadi bagaimana akhir kehidupan seseorang menentukan orang itu di akhir kehidupannya. Jadi bukan kita lihat sekarang, tapi bagaimana dia tetap atau tidak dalam ketaatan. Makanya ketika dijelaskan tentang amal-amal soleh, tentang iman, tentang ilmu, tentang amal soleh, itu kita lakukan. Sekecil apapun amal itu, berusaha untuk kita lakukan. Dan mohon kepada Allah setelah kita melakukannya agar amal itu diterima. Dan minta kepada Allah agar diterima amal kita. Karena kita ingin amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jangan kita bangga dengan amal kita. Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, "La ta'ajjabu bi 'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu." Janganlah kalian Artinya bangga dengan amalnya seseorang, sampai kalian lihat bagaimana akhir kehidupannya dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Umamah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Bahkan juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannati thumma yakhthimu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli an-nar thumma yakhthimu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang dia beramal di waktu yang sangat lama, zaman tawi, lama sekali, mungkin dari remaja sampai dia menjelang kematiannya, dia beramal dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal di sorga, kemudian ditutup amalnya dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka, waliyatubillah. Dan sungguhnya ada seorang yang beramal lama sekali dengan amalnya ahli neraka. Apakah dia orang kafir? Atau dia orang yang berbuat dosa dan maksiat? Kemudian tobat ya di akhir hayatnya. Tsumma yakhthimu lahu bi'amali ahli jannah. Kemudian ditutup amalnya dengan amal ahli sorga, yang dengan itu dia masuk sorga. Kalau yang kedua ini, yaitu orang yang beramal dengan amal yang sangat lama dengan amal ahli neraka, kemungkinan pertama dia adalah orang kafir, yang kemudian di akhir hayatnya ditobat. Dan ini banyak kejadian. Ada di zaman Nabi SAW, ada orang kafir yang dia, Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau saya ikut jihad? Masuk Islam dulu, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini terjadi dalam perang Uhud, terjadi dalam perang yang lainnya. Kemudian dia ikut berperang sampai dia meninggal dunia, sampai mati syahid. Sampai Nabi bersabda, amila qalilan wa ujra katsira. Dia beramal sedikit, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian jihad, tapi diganjar dengan yang banyak sekali, itu dengan sorga yang abadi. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dia berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Enggak lama kemudian dia meninggal dunia. Berarti dia beramal dengan amal ahli neraka, di akhirnya dia beramal dengan ahli surga. Yang pertama tadi yang berbahaya, yang hati-hati. Orang beramal dengan zaman tawil yang lama sekali, dia beramal dengan amal ahli surga, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka, waliyatubillah. Jadi kita hati-hati itu. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, innar rajula la ya'lamu la ya'malu 'amal ahli al-jannah fi ma yabdul linnas. Jadi ada seorang yang dia beramal dengan amal ahli surga dengan apa yang ditampak bagi manusia. Kelihatannya dia beramal ahli surga, tapi dia tidak jujur. Dia tidak ikhlas dalam dia beramal. Sehingga akhirnya wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Di dalam bab al-wa'd wal-wa'id di syarah akidah al-sunnah wa jamaah, memang belum kita bahas ya. Untuk bisa lihat yang kita wajib berhati-hati, orang mukmin itu dia wajib berhati-hati antara khauf dan roja, antara takut dan harap, orang beriman itu. Jadi kalau dia beramal, dia mohon kepada Allah agar amalnya diterima. Di halaman 390. Di halaman 390. Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi, orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukumi dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda tentang akhir kehidupan seseorang, innar rajula la ya'malu 'amala al-jannah fima yabdul linnas wa huwa min ahli an-nar. Wa inna rajula la ya'malu 'amal ahli an-nar fima yabdul linnas wa huwa min ahli al-jannah. Sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli sorga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan seorang mengamalkan amalan ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli sorga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di sini ada kalimat fima yabdulinas, dengan apa yang tampak bagi manusia. Makanya perhatikan nih, ketika kita beramal, kita amal kita harus betul-betul jujur dan juga ikhlas karena Allah dalam kita beramal. Bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena bangga, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan juga karena dunia, bukan. Tapi karena Allah. Bahwa ketika dia bukan karena Allah melakukannya, karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia, apakah dia sholat, apakah dia sedekah, apakah jadi imam, apakah dia berdakwah, atau dia melakukan amal-amal soleh yang lainnya, kalau dia tidak jujur dan dia tidak ikhlas, nah ini yang kemudian nanti akan terus membuat dia tidak terima amalnya, maka akhir kehidupannya jelek buat dia, su'ul khatimah. Maka harus kita terus berusaha bagaimana ikhlas, karena masalah hati ini masalah yang berat, bukan masalah kecil. Sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku. Bagaimana niat kita ini ikhlas karena Allah, dan kita jujur, jujur kepada Allah Taala dan jujur kepada manusia. Bahwa ada orang beramal dilihat manusia, dia sholat, sholat malam, dia beramal baik, dia berpuasa Senin Kemis atau yang lainnya, tapi bukan karena Allah. Orang lihatnya fima yabdulin nas, amalnya ahli sorga, apa aja perbuatannya. Fima yabdul, manusia tampak melihat, oh dia amalnya ahli sorga, tapi orang nggak tahu tentang hatinya dia, tentang niatnya dia, tentang kejujurannya, tentang keikhlasannya. Sehingga Nabi menyebutkan di sini wa huwa min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Dan seorang yang dia beramal dengan ahli neraka fima yabdulin nas, dengan apa yang tampak bagi manusia, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah, dia masuk Islam atau diberikan hidayah oleh Allah dia untuk bertaubat, sehingga dia termasuk min ahli jannah. Karena Nabi bersabda SAW, innamal a'malu bil khawatim. Nanti lihat di bawah hadisnya itu, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu ditentukan berdasarkan akhirnya. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi amal itu tergantung daripada akhirnya, dari sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Mungkin kita berusaha bagaimana amal ini ikhlas karena Allah dan terus istiqomah kita sampai di akhir hayat kita. Jadi yang dihitung itu akhirnya. Dan akhir ini tergantung juga bagaimana dia melakukan amal-amal soleh itu dengan terus, dawam. Maka Nabi kalau melakukan amal itu dawam Nabi. Sampai Nabi bersabda SAW, khairul a'mali adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu, yang terus-menerus meskipun sedikit. Dan akhir kehidupan seorang ditentukan tentunya dari awalnya. Benarnya tidak, benar atau tidak dia jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, terus itu menentukan sekali. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Al-khawatimu mirathu as-sawabiq, bahwa akhir kehidupan seorang warisan dari yang sebelumnya. Bagaimana sebelumnya dia beramal benar atau tidak, jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, nah itulah akhirnya. Tapi kalau dia gak jujur, dia gak ikhlas, hanya ikut-ikutan orang banyak aja, kelihatan itu dari beramal. Jadi menentukan sekali itu, amal itu bagaimana dia di awalnya. Makanya para ulama salaf itu ketika disebutkan tentang amal-amal yang lalu, tentang dosanya, takut dia. Takut diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya mereka gak mau disebutkan, dulu kamu pernah berbuat ini. Makanya kita gak boleh itu menceritakan perbuatan jelek kita kepada orang, gak boleh. Tutup. Tutup. Kalau kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, tutup dosa itu. Jangan ceritakan pada orang. Udah taubat ini. Jangan cerita. Dulu saya ini begini, dulu saya begini. Jangan. Ulama salaf takut. Takutnya mati dalam keadaan seperti yang dulu, yang dilakukan itu. Sebelum dia bertaubat kepada Allah. Karena kita gak tahu taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Maka jangan ceritakan, tutup semuanya. Terus minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama yang perlu saya bahas. Yang kedua yang perlu saya bahas, ikhwan fil din, astagfirullah, tentang masalah kematian ini, seperti yang sudah saya jelaskan, merupakan satu kepastian. Nasihat yang paling baik, ya kematian sudah. Yang paling besar nasihat, kematian. Karena banyak kita memberikan nasihat kepada orang, karena enggak sadar orang itu. Tetap aja melanggar lagi, bahkan berbuat dosa lebih besar lagi. Tapi yang paling betul-betul nasihat yang paling besar itu ya kematian. Dia lihat sendiri itu, mayit itu terbujur, enggak bisa lagi melakukan apapun juga dia. Enggak bisa lagi. Itu nasihat yang paling baik, ya kematian. Makanya para ulama menyebutkan bahwa al-mautu akbaru wa'idhin. Al-mautu akbaru wa'idhin. Dan kita dinasihati oleh banyak orang di sekitar kita yang meninggal depan, banyak orang. Itu mesti kita mengambil ibrah. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sa'idu man wu'ida bi ghairihi. As-sa'idu man wu'ida bi ghairihi. As-sa'id, orang yang bahagia, orang yang dinasihati dengan yang lain. Banyak tetangga kita, teman kita, orang lain yang dia meninggal dunia. Itu nasihat buat kita. Agar kita ini bertaubat kepada Allah. Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang lima waktu berjamaah. Dan yang lainnya. Amal-amal soleh. Bersedekah, berinfak. Karena kita gak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Nasihat yang paling baik itu kematian. Itu dah nasihat. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita ngambil ibrah sudah banyak ini. Dengan banyaknya orang-orang yang mati itu jadi pelajaran buat kita. Bahwa kematian datang dengan tiba-tiba. Dan banyak orang yang mati mendadak. Tentu mengerikan mati mendadak itu. Kenapa? Belum sempat untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Sudah meninggal dunia. Maka kita dikasih waktu oleh Allah, kita bisa ke masjid, bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, bisa apa saja. Ini masya Allah, ini nikmat dari Allah. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya, ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa nasihat yang paling baik juga, Nabi SAW ketika sampai di pemakaman itu, Nabi SAW menangis, subhanallah. Rasulullah SAW yang diampunkan semua dosanya, yang ditetapkan oleh Allah manusia yang terbaik dari seluruh manusia di muka bumi ini, Sayyidul Khalqi Ajma'in, tempatnya di sorga yang paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu sampai di pemakaman, Nabi menangis sampai basah ini. Sampai Nabi mengatakan, seperti disebutkan oleh Bara' bin Azib, kata Bara' bin Azib radhiyallahu mengatakan, kunna ma Rasulullah fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta ballathara thumma qal ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Kata Bara' bin Azib radhiyallahu an, kami bersama Rasulullah ketika menguburkan satu jenazah, kemudian beliau duduk di pinggiran kubur itu, kemudian Beliau menangis sampai membasahi tanah. Di Rasulullah menangis sampai membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai saudara-saudaraku, yang seperti ini kalian mempersiapkan diri. Arti kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan kita akan pasti memasuki alam barzakh. Kita pasti masuk di yang kubur. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Di antara pertanyaan yang ditanyakan, pertanyaan ditanyakan tiga. Yang pertama tentang agama, madinuka. Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga yaitu tentang agama. Yang pertama agama, yang pertama rabbuka, man rabbuka, siapa rabbmu. Yang kedua, madinuka, apa agama. Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu. Ini pertanyaan. Dan orang di uji, difitnah, ditanya tentang Nabi Muhammad. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi, wa amma fitnatul qabri fabi tuftanun wa anni tus'alun. Ini hadisnya panjang, hadisnya panjang, saya ambil pertengahannya aja. Wa amma fitnatul qabri, adapun tentang fitnah kubur, fabi tuftanun, dengan aku kalian akan difitnah. Maksudnya wan itu selalu akan ditanya. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan di kubur itu. Fitnah kubur, pertanyaan di kubur. Kalian akan ditanya tentang aku. Artinya bisa enggak orang itu menjawab pertanyaan? Tentunya bisa menjawab ketika dia di dunia ini mengikuti Rasulullah SAW. Bukan sekedar pujian, menyanjung. Kalau mencintai, jelas wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang enggak beriman kalau enggak mencintai Nabi Muhammad. Orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Artinya Rasulullah SAW wajib kita cintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih dari bapak kita, lebih dari istri kita, lebih dari anak kita, lebih dari semua manusia. Wajib mencintai Rasulullah SAW. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lain dari sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya. Wajib. Tapi mencintai Rasulullah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnahnya. Wajib mencintai Rasulullah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnahnya. Bukan dengan berbuat bid'ah, bukan. Bukan dengan berbuat bid'ah. Bukan dengan melanggar syariatnya, bukan. Wajib mengikuti beliau. Karena dari manusia di muka bumi ini, satu orang saja yang wajib kita ikuti, yaitu Rasulullah SAW. Bukan ustaz, bukan masyayikh, bukan ulama, bukan imam. Rasulullah yang wajib kita ikuti. Makanya Allah menyebutkan demikian dalam surah. Surah apa? Surah Ali Imran, ayat 31. Qul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi wajib kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Kita wajib untuk beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada beliau sesuai dengan sunnah yang beliau ajarkan. Baru dia akan bisa menjawab ketika di liang kubur itu. Kalau dia dalam hidupnya mengikuti sunnah, insya Allah dia akan bisa menjawab ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan ikhwan fil din, azakumullah. Orang ketika masuk ke liang kubur ini menentukan untuk masa selanjutnya nanti di hari kiamat. Kalau seandainya dia itu bisa menjawab dan baik, nanti hisabnya mudah di hari kiamat nanti. Tapi ketika dia enggak bisa menjawab, dia disiksa, di akhirat lebih berat lagi siksanya. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Nabi bersabda SAW dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innal qabra awalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Qala qala Rasulullah SAW, ma ra'aitu mandaran qatta illa wal qabra afdha'u min. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya kubur merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seorang selamat darinya, dari azab dan siksa kubur, niscaya yang sesudahnya lebih mudah darinya. Jika dia tidak selamat di kubur, disiksa di kuburnya, maka yang sesudahnya lebih susah lagi darinya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, belum pernah aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan di dunia ini, melainkan kubur lebih menakutkan dari lagi. Artinya, kalau ada pemandangan yang pernah kita lihat menakutkan, kubur itu lebih menakutkan lagi, menyeramkan kubur itu. Dalam artian mengerikan. Dalam artian kubur itu mengerikan. Kalau orang udah masuk ke liang kubur dalam barzah, dia sendirian, nggak bisa ditemani oleh siapapun juga, kecuali oleh amalnya, amal yang baik atau amal yang buruk. Yang mengiringi mayit itu tiga, kata Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mengiringi mayit tiga. Yang pertama amalnya, yang kedua keluarganya, yang ketiga hartanya. Yang akan masuk bersama dia ke dalam kubur itu amalnya, amal baik atau amal buruk. Adapun keluarganya, adapun hartanya akan pulang, bukan milik dia lagi. Oke, kadang-kadang manusia ini dia sibuk dengan hartanya. Ini milik saya, harta milik dia itu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan. Adapun yang dia simpan dari harta yang sekian banyak, bukan milik dia lagi. Kan Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW menyebutkan ayat al-hakumut takathur, berbanyak-banyak mengumpulkan harta dan juga bermegah-megah telah melalaikan kalian, dalam surah Takatsur. Rasul kemudian bersabda SAW, dalam bacakan ayat ini Nabi bersabda SAW, yaqulu ibnu adam mali mali wa halaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku, wahai anak Adam, bukanlah harta yang engkau miliki itu tidak lain melainkan apa yang engkau telah makan lalu habis, atau yang engkau kenakan dari pakaian yang kita pakai semua ini itu akan usang, atau apa yang engkau sedekahkan, nah itu yang akan bersamamu, itu yang akan terus mengalir yang engkau sedekahkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain di Imam Muslim juga disebutkan, yaqulul abdu mali mali innama lahu min mali thalathun, ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtan aw a'ta faqtana wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu lin nas. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, sesungguhnya ia hanya memiliki tiga hal dari hartanya, apa yang telah ia makan lalu habis, atau apa yang dia kenakan lalu usang, atau apa yang dia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu maka akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Dari rumahnya, dari mobilnya, dari tanahnya, dari perhiasannya, dari apa yang dimiliki semuanya, ketika dia mati enggak bisa dibawa, bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Makanya semua orang mesti hartanya itu mesti yang dia paling cintai. Harta itu mesti dia paling cintai. Tapi Nabi memberikan penjelasan, harta yang dia miliki yang sebenarnya itu yang mana? Yang sekarang atau yang disedekahkan? Yang mana? Yang disedekahkan. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'in, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithi ma akhara. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada mencintai hartanya sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami yang akan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu beliau bersabda SAW, sesungguhnya hartanya dia, hartanya itu, hartanya sendiri yang dia miliki itu, apa yang dia telah pergunakan, maksudnya apa yang dia sedekahkan. Hartanya dia yang dia cintai itu harta yang dia sedekahkan, itu hartanya dia. Adapun harta ahli warisnya, yaitu apa yang ditinggalkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini anjuran untuk apa? Untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Dan Al-Qur'an juga menyebutkan demikian seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Karena kalau sudah datang ajal, enggak bisa lagi. Cuma orang kemudian mengatakan apa? Saya ingin bersedekah, saya ingin melakukan amal soleh. Enggak ada manfaatnya. Masih ingat kajian pekan yang lalu? Surah apa itu? Saya bawakan dua surah. Yang pertama surah Al-Munafiqun, di akhir surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyakum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tumniat itu. Jadi suruh banyak sedekah. Yang kedua dalam surah Al-Mu'minun. Yang orang dia menghayal kalau sudah datang kematian, dia minta diakhirkan untuk bisa melakukan apa? Amal saleh. La'ali a'malu salihan fi ma tarak. Barangkali aku bisa melakukan amal saleh. Sudah datang kematian, enggak bisa lagi. Diakhirkan sedikit pun enggak bisa, sudah. Makanya kita disuruh untuk berlomba-lomba melakukan amal saleh. Apa aja? Sama yang paling besar tauhid kepada Allah. Yang paling besar lagi yang merupakan sebaik-baik amal, salat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian salat, salat. Perhatikan tuh, tiang agama yang pertama dihisab pada hari kiamat salat. Yang kita disuruh oleh Allah untuk menyuruh istri kita, anak kita salat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Kita disuruh menyuruh anak kita 7 tahun salat, 10 tahun enggak salat pukul. Salat. Untuk laki-laki sholatnya di masjid, bukan di rumah laki-laki, di masjid. Kemudian sahabnya harus rapat di masjid. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru yang lain, yang lain, amal-amal sholat yang lain yang harus kita lakukan. Ini berkaitan dengan amal-amal ini yang harus kita perhatikan, dan juga anda perhatikan tadi, semua harus kita lakukan ikhlas karena Allah. Hubungan kita dengan Allah kita jaga, ada pada Allah dengan kejujuran, keikhlasan, takut, harap kepada Allah dan yang lainnya. Kemudian hubungan dengan manusia juga kita jaga. Perhatikan tuh, hubungan dengan manusia kita jaga. Kita harus berakhlak yang mulia kepada manusia. Sebab bukan mustahil perbuatan orang itu baik, tapi ketika akhlaknya dia tidak baik kepada orang, tidak baik akhlaknya kepada tetangga, membuat dia masuk neraka dengan sebab itu. Untuk perhatikan itu, sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya Hasan. Nabi menceritakan tentang seseorang yang para sahabat bertanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah inna fulanata yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya finnar qala ya Rasulullah fa inna fulanata yudhkaru min qilati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari min al aqit wa la tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkata seorang, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana, disebutkan tentang fulana ini, seorang wanita disebutkan tentang dia banyak sholat. Maksudnya kalau banyak sholat, sholat sunnah yang wajib sudah jelas 5, masih ditambah 5 waktu yang wajib ini. Banyak sholatnya, apakah sholat duhanya, apakah rawatibnya, apakah sholat malamnya. Kemudian juga disebutkan tentang banyak puasanya dia, apakah puasa Senin Kemis, apakah puasa Daud atau puasa yang lain yang dilakukan yang sesuai dengan sunnah. Wa sadaqatiha, dan sedekahnya juga disebutkan, banyaknya sedekah. Hanya saja perempuan ini suka mengganggu tetangganya. Ini adab dia tidak baik kepada manusia. Adab dia tidak baik kepada manusia. Mengganggu tetangganya dengan lisannya. Bicara yang enggak baik, menggibah, bicarakan kekurangannya tetangga dan segala macam. Tu'zi jiran bilisannya. Nabi menjawab apa tentang perempuan ini? Hiya finnar. Perempuan ini tempatnya di neraka. Tentunya Nabi menyatakan ini dari Allah, dari wahyu dari Allah. Perempuan ini tempatnya neraka. Kemudian berkata lagi sahabat ini, ya Rasulullah, ada si fulana, perempuan yang lain, dia sedikit puasanya. Sedikit puasanya. Ya mungkin hanya Ramadan aja dia puasa. Hanya Ramadan. Atau mungkin juga ditambah sedikit dari puasa. Wa sadaqat, ya juga sedikit dari sedekahnya. Dan juga sholatnya. Jadi sholat 5 waktu. Ada orang yang sahabat yang cuma sholat 5 waktu aja. Tapi ada juga yang ditambah dengan rawatibnya. Dan dia juga bersedekah dengan sepotong dari keju. Athwar min al-aqit, dari keju disedekah. Wala tu'dhi jiranaha bilisanin, dan dia tidak mengganggu tetangganya. Meskipun amalnya sedikit, tapi dia punya adab kepada manusia, dia enggak mengganggu orang lain. Enggak mengganggu, tidak mengganggu tetangga. Hiya fil jannah. Maka dia tempatnya di surga. Maka Nabi kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, di antaranya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Di sini mengganggu tetangga dia. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Amalnya sedikit, mungkin dia sholat yang wajib aja, atau sholat sunat yang sedikit, gak banyak. Sedekah juga sedikit, cuma sepotong keju dia sedekahnya. Tapi dia gak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi, hiya fil jannah, dia di tempatnya di surga. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Mufrad, dan juga Al-Bazzar Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini perhatikan ini. Jadi hubungan kita dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia juga kita jaga. Ini menentukan tentang amal-amal kita nanti di akhirat, dan juga menentukan tentang apakah kita ini akhir kehidupan kita baik atau buruk, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini sebagai lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan dari pembahasan kita syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk berkaitan dengan hari kiamat. Tentang dahsyatnya hari kiamat. Masih di poin yang ke-32, Ahlussunnah mengimani adanya yaumul akhir di halaman 309. Halaman 309 tentang dahsyatnya hari kiamat. Jadi setelah saya sebutkan tentang Ahlussunnah mengimani tentang adanya adab kubur, nikmat kubur, kemudian juga saya bawakan tentang kematian, dan ini sudah berapa kali saya bawakan tentang kematian. Sekarang kita masuk tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian Ahlussunnah beriman kepada hari akhir juga menuntut untuk mengimani tentang kepastian datangnya kiamat dan apa yang terjadi sudahnya. Hari kiamat pasti terjadi. sebagaimana telah diberitakan oleh Allah dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya SAW serta kesepakatan para ulama. Artinya hari kiamat ini pasti terjadi. Dibangkitkannya manusia ini pasti, pasti sudah. Ini wajib kita imani. Jadi kalau orang berbicara tentang kiamat, dibangkitkannya manusia, tentang yaumul akhir, ini satu kepastian. Kematian satu kepastian, kiamat satu kepastian. Dimatikannya seluruh makhluk ini satu kepastian. Jadi antum harus yakin itu semuanya. Makanya ketika orang-orang kafir tidak mengimani tentang dibangkitkannya manusia dari kubur, dikumpulkan pada hari kiamat, mereka enggak percaya. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bersumpah. Antum lihat di surah At-Taghabun. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dalam surah At-Taghabun di ayat yang ketujuh. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka enggak akan dibangkitkan. Enggak akan terjadi kiamat. Maka Allah menyuruh dengan kalimat sumpah, qul bala wa rabbi la tub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah, bala, iya pasti terjadi kiamat itu. Demi Rabbku, dengan sumpah itu terjadi kiamat itu. La tub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Dengan lam taukid, dengan nun taukid, sungguh-sungguh. Di samping sumpah ditambah lagi dengan taukidnya. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu mudah atas Allah. Jadi ketika bicara soal masalah kiamat, disuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan manusia bahwa ini satu kepastian. Enggak main-main ini kepastian semuanya. Yang manusia harus punya persiapan untuk hari kiamat. Dalil-dalil tentang pasti terjadi kiamat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Terjadi kiamat sangat dahsyat sekali, sangat mengerikan, dan azab Allah sangat pedih. Nanti antum bisa baca itu, kalau orang ingin melihat kiamat benar-benar terjadi, antum baca surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, surah Az-Zalzalah, surah Al-Qari'ah. Itu seperti antum melihat langsung itu. Allah menjelaskan di situ tentang bagaimana dahsyatnya terjadi kiamat. Dalam surah Al-Haqqah, dalam surah At-Takwir, dalam surah Al-Insyiqaq, dalam surah Al-Infitar, dalam surah Al-Zalzalah, dalam surah Al-Qari'ah. Dan itu baca itu. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang terjadinya kiamat. Bagaimana semua alam semesta hancur, semuanya hancur. Idza sama'un syaqqat, idza syamsu quwirat, idza sama'un fatarat. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an supaya manusia ini sadar. Ini kehancuran yang luar biasa. Pasti terjadinya kiamat itu. Di atas dalilnya lagi Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu," di ayat yang kedua. 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh goncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat keras. Nanti di ayat yang kelima juga ayat ketujuh. Jadi terjadinya kiamat itu betul-betul sangat dahsyat, luar biasa. Jadi matahari Idza syamsu kuwirat, digulung matahari itu. Wa idza nujumu kadarat, semua bintang semuanya berguguran. Wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung dijalankan, yang kokoh itu jalan semua. Seperti bulu-bulu yang berterbangan. Dan seterusnya. Kemudian juga idza sama'u fatarat, langit ini terbelah. Wa idzal kawakibu intasarat, semua bintang-bintang berguguran jatuh semuanya. Wa idzal biharu fujirat, menggelegak itu air laut itu. Panas semua, ke bumi hancur semuanya. Wa idzal qubur bu'thirat, dan kubur ini dibangkitkan semuanya. Untuk melihat lagi dia, idza sama'un syaqqat, dan seterusnya. Ini ayat-ayat ini menjelaskan tentang terjadinya kiamat, mengerikan luar biasa. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tentang peristiwa kiamat, gunung-gunung pun berjalan laksana awan, maka jadilah ia laksana fata morgana, bumi bergoncang dengan dahsyat bagaikan perahu di tengah lautan yang sedang dipermainkan oleh ombak, yang mengguncang penghuninya bagaikan lampu yang tergantung di tiup angin. Ketahuilah ini yang dimaksud dalam firman Allah, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzi wajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama diringi oleh tiupan kedua, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Dalam surah An-Naziat, bumi mengguncangkan penghuninya. Wanita-wanita yang menyusui meninggalkan anaknya. Wanita hamil melahirkan kandungannya. Anak-anak pun beruban karenanya. Manusia berlarian karena terkejut. Lalu mereka dihadang oleh malaikat dan dipukul di muka mereka hingga mereka kembali. Kemudian mereka berbalik dan saling panggil memanggil. Di saat mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu mereka melihat hal yang luar biasa yang tidak pernah mereka lihat sebelum kejadian tersebut. Hal tersebut membuat mereka sedemikian takut. Tidak ada yang mengetahui betapa hebatnya ketakutan itu selain Allah Taala. Mereka lalu melihat ke langit, ternyata langit bagaikan logam yang mencair. Tiba-tiba saja langit terbelah dan bintang-bintang berhamburan. Matahari dan bulan tidak bercahaya. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang telah mati tidak mengetahui kejadian-kejadian tersebut sedikit pun juga. Di dalam kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Dan ini kiamat terjadi pada orang-orang kafir. Orang beriman ini sudah ditiupkan angin meninggal mereka semuanya. Sebelum kiamat itu Allah tiupkan angin. Angin ini akan mewafatkan semua orang beriman. Yang tinggal di muka bumi yaitu orang-orang yang jahat, orang-orang kafir. Maka terjadi kiamat untuk mereka itu. Orang beriman sudah meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dan langit dengan bumi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubadalu ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat 67, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wama qadarullah qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Ini dibahas oleh para ulama tentang ayat ini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebesar pengagungan. Orang-orang yang kafir tidak mengagungkan Allah. Orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah. Orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka enggak mengagungkan Allah. Orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengagungkan Allah. Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, tidak mengagungkan Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini dalam kitabnya Ad-Da'u Dawa. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Fauzan ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Tauhid. Bisa Anda melihat dalam kitabnya Al-Mu'akhas atau dalam kitabnya I'anul Mustafid, syarah kitab Tauhid. Jadi Kalau kita mau bahas panjang ini tentang ayat ini aja, mereka tidak menghargai Allah dengan sebuah penghargaan, tidak memuliakan Allah pada hakikatnya. Al-bid'ah enggak memuliakan Allah. Orang berbuat syirik tidak memuliakan Allah mereka. Padahal langit itu digenggam tangannya Allah. Arti bumi digenggam dan langit dilipat di tangan kanannya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Rasulullah SAW juga bersabda, yaqbidullahu ta'ala al-ardha wa yatwi as-samawati bi yaminihi thumma yaqul ana al-maliku aina mulukul ardh. Allah Ta'ala menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja yang sesungguhnya, manakah raja-raja di muka bumi ini. Jadi Allah murka di hari kiamat, luar biasa murkanya. Terima kepada para pemimpin, para raja, para penguasa yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mereka berbuat zalim kepada rakyatnya. Itu berat hisabnya mereka itu. Azabnya juga berat bagi mereka. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Hari kiamat pasti terjadi. Tidak ada satu makhluk yang mengetahui tentang akhir umur dunia, karena hal tersebut merupakan rahasia Allah yang tidak akan diberitahukan kepada siapapun juga dari makhluknya. Dan tidak ada satupun dalil sahih pun yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian setelah itu tiupan sangkakala, Allah menciptakan kejadian-kejadian ketika kiamat datang menjelang. Salah satunya yaitu Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, sebagaimana firman-Nya, "Wa nufikha fis-sur, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, tsumma nufikha fi ukhra, fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah SWT. Jadi yang tinggalan yang satu yaitu Allah Rabbul Alamin. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini akan binasa, yang tinggal wajah Allah dzul jalali wal ikram. Kemudian tiupan sangkakala yang pertama berfungsi sebagai tiupan yang mengejutkan dan membuat semua makhluk pingsan, baik yang di langit maupun di bumi, kecuali dikehendaki oleh Allah. Kemudian ruh-ruh ketika itu akan dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Tiupan sangkakala kedua berfungsi untuk membangkitkan semua makhluk dari kuburnya, maka bangkitlah manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Allah, Rabb semesta alam. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 51, wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu juga mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumu an-nasru rabbil alamin. Pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam ini. Allah juga berfirman, "Huwallazi yabda'ul khalqa wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dan Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Dalam surah Ar-Rum ayat 27. Allah juga berfirman dalam surah Yasin di ayat 78, ayat 79, "Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allah berfirman, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Allah yang Maha mengetahui tentang segala makhluk. Kemudian keadaan manusia ketika dibangkitkan, mereka bangkit dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan, dikumpulkan di padang mahsyar. Artinya semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang semuanya, laki perempuan sama, telanjang. Dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allahi ta'ala hufatan uratan hurla. Wahai manusia, sungguhnya kalian akan dihimpun menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dan tidak disunat, tidak dikhitan. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian matahari dekat dengan mereka, perlu keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Ada yang terendam hingga sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya, tergantung pada amalannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Ada juga yang dilindungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya. Di antara mereka ada 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, al-imamul adil, wa syabun nasha bi'ibadatillah, wa rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, wa rajulun da'atuhum ratun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama imam atau pemimpin yang adil, yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, yang kelima seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu ia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah, yang keenam seorang yang bersedekah dengan 1 sedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan yang ketujuh seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan juga yang lain ini, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat di bawah naungannya, fi dhilli, para ulama menjelaskan fi dhilli arsyihi, yang enggak ada naungan kecuali naungan Allah, karena manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari kurang lebih dekatnya itu 1 mil, seperti riwayat Muslim, tunna syamsu yaumal qiyamati qadra milin, akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Manusia akan terendam dengan keringatnya, panasnya luar biasa. Kemudian ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya, itu 7 golongan ini. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua yaitu syabun nasya bi'ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, artinya dia sejak masih remaja itu beribadah kepada Allah dengan jujur, dia ibadah kepada Allah dan terus sampai akhiratnya demikian dia ibadah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari teriknya panas matahari di padang mahsyar. Yang ketiga, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seorang di sini disebutkan laki-laki karena yang wajib untuk sholat berjamaah laki-laki, rajulun, laki-laki yang hatinya tergantung ke masjid, artinya dia melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid, karena laki-laki wajib sholat di masjid, wajib dia, karena memerintahkan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, jadi tergantung di masjid. Dia sholat di masjid, pulang ke rumahnya nunggu sholat berikutnya lagi, dia ke masjid lagi, terus seperti itu dia. Dia cinta kepada masjid, dia rindu kemana masjid. Enggak seperti sekarang, orang enggak kangen kepada masjid, tetap sholat di rumah. Alasannya pandemi, wabah, jutaan orang sudah sholat ke masjid, dia yang belum sholat di masjid. Jutaan orang sudah sholat di masjid dan rapat sholatnya, dia enggak ke masjid. Atau sandi ke masjid juga safnya renggang. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Ini melanggar perintah Rasulullah SAW. Berat hukumannya bagi orang melanggar perintah Rasulullah SAW. Rasul yang menyuruh untuk ke masjid, Rasul yang suruh untuk merapatkan saf. Enggak boleh menyalahi perintah Rasulullah SAW. Apakah dengan perkataan syekh, perkataan ulil amri atau ulama atau yang lain, enggak boleh dilanggar. Wajib untuk merapatkan saf, wajib. Hukumnya wajib. Kalau dia melanggar, nanti kena hukuman dari Allah SWT. Karena menyalahi perintah Rasulullah bukan kecil loh. Menyalahi perintah Rasulullah bukan kecil. Ini satu contoh ini. Dari sekian banyak contoh. Kalau orang melanggar perintah Rasulullah, hukumannya mendapatkan azab dari Allah dan fitnah. Banyak disebutkan. Bahkan mengikuti Rasulullah dapat hidayah. Ketika enggak ikut, ini mungkin dia akan sedikit demi sedikit sesat. Karena setan menggodanya enggak sekaligus. Terus menjauh dia dari hidayah. Tentang ancaman orang menyalahi perintah Rasulullah akan diberikan fitnah atau azab. Antum lihat dalam surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Fitnah atau azab yang pedih. Makanya kalau orang berbicara tentang mencintai Rasulullah, ya ini laksanakan perintahnya. Banyak perintahnya, ribuan perintah, termasuk saf ini, nggak boleh dilanggar. Sholat di masjid, merapatkan saf. Jangan tinggalkan yang Nabi sudah laksanakan, sahabat laksanakan. Sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, As-Siddiqul Akbar, kata beliau, aku takut kalau aku melanggar satu perintah Rasulullah, hatiku akan sesat. Takut dia, hatiku akan sesat kalau melanggar. Makanya nggak boleh kita melanggar perintah Rasulullah SAW. Ya mungkin nggak kelihatan sekarang. Oh saya kok nggak sesat sekarang? Saya nggak sab ini nggak rapat juga nggak sesat. Antum jangan lihat sekarang. Teruskan perjalanan waktu ini berjalan. Karena ini pelanggaran dosa besar ini. Jadi seorang mukmin dia wajib mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya dan menjauhkan larangannya. Kita kembali kepada yang ketiga tadi. Seorang yang hatinya tergantung ke masjid, dia cinta kepada masjid, sholat berjamaah di masjid. Ketika dia pulang ke rumahnya nunggu azan lagi ke masjid lagi. Bahkan terkadang dia menunggu umpamanya karena rumahnya jauh, dia maghrib sampai isya dimanfaatkan di masjid untuk menunggu sholat. Dengan apa? Dengan ibadah, bukan dengan ngobrol atau dengan kajian maghrib isya, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan yang lainnya dia manfaatkan ibadah kepada Allah Taala, dengan baca buku yang bermanfaat. Yang keempat, yaitu dua orang yang saling mencintai, rajulani tahabba fillah ijtama'ani wa tafarraqani, dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah. Dia mencintai orang itu karena dia taat, dia mengaji, dia melaksanakan sunnah. Kita mencintai karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan dia juga berpisah karenanya. Mencintai karena Allah, ya berpisah karena Allah Taala. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atan dzatu mansibin wa jamal. Itu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang dia punya kedudukan lagi cantik. Faqala ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang pokok di sini takutnya dia kepada Allah. Dia dilindungi Allah di hari kiamat itu karena takutnya dia kepada Allah. Dia tidak mau berzina. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfa'at kala ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang sedekah dengan satu sedekah, ia sembunyikan sedekah itu. Tangan yang kiri enggak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Arti kali dia betul-betul sedekah itu enggak ada yang tahu. Sampai diumpamakan sampai tangan kiri enggak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Dia sedekahnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakara Allah khalin fa fadhal ain. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, sendiri menetes air matanya. Jadi berzikirnya bukan berjamaah, bukan. Enggak ada zikir berjamaah. Antum lihat di sini hadisnya. Zakarallah khalian. Berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sendiri. Fafadhu aina, dia menangis. Karena enggak ada riwayat yang menunjukkan Nabi SAW bersama sahabat zikir berjamaah, enggak ada. Tidak ada sama sekali. Contoh tidak ada dari Rasulullah SAW. Ini zikir ibadah. Nabi enggak pernah lakukan. Apakah itu sesudah sholat yang wajib lima waktu? Apakah zikir pagi, zikir sore, atau waktu tertentu? Enggak pernah ada riwayat. Sama sekali tidak ada. Bukan yang ada sendiri. Bersendiri dalam keadaan sepi, kemudian dia menangis. Dia bangun di tengah malam, dia berzikir, dia menangis. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian yang terakhir, bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Tapi setelah melalui tanda-tanda kiamat, perhatikan itu. Saya sudah jelaskan bahwasannya kematian itu, orang mengatakan mati, orang itu bisa mati sekarang, atau entah sore, atau malam ini, atau besok, bisa orang mengatakan. Mungkin. Orang bisa mati mendadak sehat, tiba-tiba sekarang dia meninggal dunia. Bisa kalau untuk mati. Tapi untuk kiamat, gak bisa langsung. Kiamat betul hari Jumat, tapi harus didahului dengan apa? Tanda-tanda kiamat. Karena gak mungkin kiamat datang, besok Jumat, besok kiamat, Jumat besok. Gak mungkin. Mustahil. Karena apa? Harus ada didahului dengan apa? Tanda kiamat. Nabi SAW sudah menyebutkan tanda-tandanya, dan belum muncul tanda itu. Belum muncul. Jadi harus didahului dengan tanda kiamat. Nabi bersabda SAW, khairu yawmin talat alihi syamsu yawmal jum'ah, fi khuliqa Adam, wa fi udkhil al-jannah, wa fi ukhrija minha, wa la taqumu sa'atu illa fi yawmal jum'ah. Sebagai hari yang terbit padanya matahari lah, pada hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dimasukkan ke dalam sorga, dan pada hari itu juga dikeluarkan dari sorga, dan tidak terjadi kiamat melainkan pada hari Jumat. Hadis sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Tentang Jumat ini banyak keutamanya, nanti Anda bisa lihat di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Banyak sekali di juz yang pertama beliau bahas tentang keutamaan hari Jumat dan apa amal-amal yang kita lakukan pada hari Jumat. Bagus sekali penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan pemaparan materi yang penuh manfaat, nasihat berharga di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon ke 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi. Silakan kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Ini dengan Abu Alif di Baubau. Silakan ke inti pertanyaannya Pak. Ini Pak mau tanyakan tentang merapatkan shof untuk sholat sekarang ini Pak. Ini kan merenggangkan shof ini, sekarang kan ada anjuran dari pemerintah, kemudian juga yang lebih mengetahui masalah kesehatan itu juga menganjurkan begitu. Kemudian para ulama juga menganjurkan begitu. Lagi pula kita melihat sholatnya di Saudi, karena di Masjidil Haram, mereka juga merenggangkan shofnya Pak. Yeah. Sekarang kita dengar di sama Ustaz sekarang diharuskan untuk merapatkan shof itu. Yeah. Untuk siapa sekarang yang kita ikuti Pak? Baik. Terima kasih Pak Abu Alif di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ini kaitan dengan saf. Ya. Tentang masalah saf, yang menyuruh untuk merapatkan saf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusu sufufakum wa qaribu bainaha walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian rapatkan saf kalian, rapat, dekatkan saf kalian, jangan biarkan celah-celah untuk syaitan. Gak boleh, sedikit aja ada celah gak boleh. Nabi suruh, hendaklah kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kamu, dan jangan biarkan celah untuk syaitan. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis ini sahih, rapatkan saf. Yang menyuruh untuk merapatkan saf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin ketika mendengar perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Nabi mengatakan jangan berikan celah untuk setan, sedikit aja enggak boleh. Bahkan Nabi marah ketika Nabi sholat ada saf sedikit. Bukan seperti sekarang setengah meter sampai satu meter, sedikit aja. Nabi diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi sholat menghadap kiblat, tapi Nabi tahu ada saf yang renggang tahu. Fa inni araakum min wara'i dhahri, aku melihat kalian dari belakangku. Nabi lihat apa? Ada celah sedikit. Setan masuk, kata Nabi. Setan itu masuk ka'annahul hadzab, yaitu dia seperti anak kambing yang hitam yang kecil, masuk setan mengganggu orang yang sholat. Ini adalah sahih. Nabi menyebutkan demikian. Artinya yang menyuruh untuk merapatkan saf adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'a Allah. Barang siapa yang merapatkan saf, Allah akan menyambung saf, Allah akan sambung rahmatnya. Barang siapa memutuskan saf, Allah akan putuskan rahmatnya. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin mentaati Rasulullah SAW? Sekarang umumnya dikatakan pemerintah tidak ikut campur berkaitan dengan sholatnya kaum mukmin dari zaman dulu sampai sekarang, tidak pernah ikut campur. Itu hanya apa? Bentuknya apa? Himbauan aja. Sekarang jutaan kaum muslimin sholat dengan rapat, sab, gak ada masalah. Kalau soal bilang kesehatan gak menular di masjid, tidak ada. Anda bisa lihat, buktikan. Jutaan orang sholat dari mulai sebelum pandemi sampai sekarang, alhamdulillah mereka sehat. Dan masjid tempat yang bersih. Masjid teman-teman, kita harus ngambil pelajaran. Kan orang beriman itu harus ngambil pelajaran. Sekarang orang di pasar itu gak pakai masker, rapet, gak cuci tangan, sehat sampai sekarang tuh. Kan ngambil pelajaran. Kalau mereka seperti itu di pasar, yang tempat kotor, yang paling jelek tempat di pasar, yang paling baik kata Nabi apa? Masjid. Khairul biqa ala wajhil ard masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi masjidnya. Sejagia tempat kata Nabi, aswaquha pasar. Ini hadis sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Karena tempat yang bersih masjid. Orang masuk ke masjid jelas dia wudu. Gak mungkin orang ke masjid junub atau haid dia. Mesti bersih. Dia wudu dulu. Kenapa harus kok masjid yang jadi sasaran? Ini harus dilihat dong. Orang kan mesti berpikir, kok masjid jadi sasaran? Kok ada klaster masjid ini? Pasar kok enggak? Tempat kerumunan orang di mana lagi? Di terminal. Kemudian juga di stasiun atau tempat-tempat yang lain. Atau yang terakhir orang demo. Yang enggak ada, yang enggak menurut syariat enggak diperbolehkan demo. Tapi kejadian seperti itu. Enggak ada masalah tuh. Kalau itu melanggar pemerintah itu enggak kasih izin itu. Jadi ini kenapa masjid yang? Karena orang mesti berpikir. Dan kenapa takut lagi? Nah, ini juga berkaitan dengan masalah apa nih? Iman. Iman. Kok kenapa takut? Gitu. Orang beriman, dia yakin enggak akan mengenai dia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kita apapun musibah kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah pelindung kami. Allah penolong kami. Kepada Allah kita tawakal. Di mana tawakal kita? Gimana tawakkal? Takut kok. Sama wabah takut, sama Allah enggak takut dia. Sama corona takut, sama Allah enggak takut. Gimana? Nabi menyuruh untuk merapatkan saf, Nabi yang suruh. Enggak usah takut, rapat. Dan antum lagi perhatikan lagi. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang akan terjadinya penyakit taun. Taun itu bahaya luar biasa taun. Orang kena keluar darah langsung meninggal. Jantungnya berdebar. Keluar darah itu meninggal. Cepat sekali. Makanya kalau taun itu sebentar itu sehari bisa ratusan, bisa ribuan taun. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Badul Ma'un fi Fadli Ta'un, sejarah itu kadang-kadang ada 50 tahun, 100 tahun di beberapa kota itu terjadi ta'un berat, tapi Nabi gak pernah menyebutkan nanti kalau ada ta'un sholatnya di rumah, gak ada tuh riwayatnya. Antum cari deh, teliti deh yang ahli hadis ini. Nabi juga gak menyebutkan nanti kalau ada ta'un, sapnya renggang, gak ada. Ini ibadah. Agama Islam sudah sempurna belum? Sempurna. Gak boleh kita rubah lagi. Gak boleh kita buat yang baru dalam agama ini. Contoh kita siapa? Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana salaf melakukan itu? Sekarang contohnya kan di Saudi, Mekah, Madinah. Kok sekarang rusak nih ilmunya? Ilmunya rusak. Orang yang belajar nuntut ilmu, yang dia pelajari itu apa? Yang pelajari apa? Dalil. Kalau disebutkan dalil apa? Quran wa sunnah. Apa ada dalil? Dalilnya Mekah, dalilnya Madinah. Ada gak? Ini udah rusak cara. Ilmunya udah rusak nih. Ilmunya. Disuruh kita untuk taklid ikut. Gak boleh dalam Islam begitu. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 30. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sama wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Ilmu, dalil, ini Islam. Agama, Masya Allah, agama yang besar. Agama ilmu, agama tauhid. Ilmu ini cahaya. Makanya kita ikut ilmu. Para ulama membimbing kita kepada apa? Kepada dalil. Kok sekarang hilang nih? Yang udah ngaji, hilang ilmunya. Imannya juga dipertanyakan tuh. Kok takut ke masjid? Kok takut sab itu rapet takut? Ini imannya dipertanyakan. Yang kedua ilmunya. Kan orang tanya, dalilnya mana nih? Kok sab renggang dalilnya mana? Gak ada dalil. Yang udah jelas, sab renggang itu melanggar perintah Rasulullah itu bukan? Melanggar perintah Rasulullah. Kalau udah melanggar, akibatnya berat. Enggak sekarang, cepat atau lambat kena akibatnya orang yang melanggar itu. Disuruh rapat, yang kita ikut Rasulullah SAW merapatkan saf. Adapun kemungkinan yang enggak usah kita ikuti kemungkinan itu. Jadi enggak usah ikuti kemungkinan dan insya Allah enggak akan kena kita. Kenapa kita harus takut? Ini udah orang sudah laksanakan jutaan ini yang sholat rapat safnya. Kok masih ada segelintir orang justru yang sangat kesian ini sebagian kecil orang yang udah ngaji lagi yang takut ke masjid yang safnya renggang. Antum lihat deh yang lain itu di kampung-kampung safnya rapat, di pasar-pasar safnya rapat, tidak renggang. Tapi kenapa ini kok yang ngaji ini yang muskilah ini yang ngaji ini hilang apanya? Imannya itu takut dia. Yang kedua hilang apanya? Ilmunya. Ilmunya sekarang hilang tuh. Dia belajar, ada yang sampai belajar di Madinah sampai gelar doktor. Kita ikutin fatwa masyayikh. Kok fatwa masyayikh? Dalil. Kalau kita beragama, dan beragama tuh dalil, ikut dalil Quran wa sunnah lah fahmi salat. Ini yang harus kita pegang, ini ta'sil dalam kita beragama. Jangan dirubah. Ini agama ini. Nanti rusak. Udah dijelaskan seperti ini, masih enggak puas dia. Tanya lagi masyayikh. Tanya lagi. Kok sekarang tanyanya masyayikh bukan dalil? Kita ikut dalil selamat. Alhamdulillah yang sudah berjalan jutaan orang dari mulai awal pandemi sampai sekarang, enggak ada alhamdulillah masjidnya ada apa-apa. Cuma orang-orang yang enggak senang, ya, sebagian orang yang terkena penyakit nifaq atau yang lainnya, berdoa dia, mudah-mudahan yang di masjid kena. Bayang gitu. Ini kan jadi orang ini tadinya ngaji, tadinya ikut sholat, tapi karena dia takutnya luar biasa, sekarang jadi kena sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Jadi justru dia apa? Mendoakan orang di masjid supaya kena. Bahkan dia bersyukur kalau ada orang masjid kena itu bersyukur. Ini udah nggak mungkin kalau orang betul-betul lurus imannya, nggak mungkin. Ini ada penyakit nifak atau sakit jiwa dia. Gak boleh seperti itu. Kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Kalau memang kena, ini udah kehendak Allah. Kehendak Allah. Tapi apa yang Allah kehendaki buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kita gak ngarepin penyakit, tidak. Siapa yang mau ngarepin penyakit? Kita tetap jaga protokol kesehatan, kita jaga. Keluar dari masjid, pakai masker, dan yang lainnya. Tapi di masjid, protokol syariat dilaksanakan. Ketentuan dari Allah dan Rasulnya wajib kita taati dalam masjid ini. Jelas sampai sini? Nah, satu lagi mungkin pertanyaan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan nasihat yang disampaikan, jawaban untuk beberapa penanya juga dari pesan singkat. Dan pertanyaan yang terakhir karena waktu yang terbatas, ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang muslim yang wafat dan mendapatkan azab di dalam kuburnya sudah pasti akan masuk neraka terlebih dahulu, atau adakah kesempatan baginya untuk masuk surga tanpa mampir dulu ke dalam api neraka? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Iya. Tadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazil akhirah. Fa inna jaminu fa ma ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu ashaddu minhu." Sesungguhnya kubur merupakan tempat pertama dari tempat akhirat. Apabila seorang itu selamat, maka sesudahnya lebih mudah. Dan apabila dia tidak selamat, dikubur, disiksa, maka yang sesudahnya lebih berat. Ini yang berkaitan dengan kubur. Kalimat lebih berat nanti di akhirat bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat bukan berarti bahwa dia tidak ada kesempatan untuk diberikan syafaat, karena masih ada syafaat nanti dari kiamat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, itu yang kita harapkan syafaatnya beliau. Jadi ada orang-orang yang dia mestinya masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang dengan izin Allah dan Allah redha memberikan syafaat, orang ini tidak masuk neraka, keluar. Artinya dia enggak jadi masuk neraka, masuk surga. Ada yang sudah masuk neraka kemudian dia keluar. Sudah masuk dia ke neraka, dengan syafaat Nabi Muhammad keluar dia. Masukkan ke dalam surga. Jadi ada kemungkinan mendapatkan syafaat. Atau ada kemungkinan juga ampunan langsung dari Allah Ta'ala. Karena Allah juga maha pengampun. Dilihat nanti di hari kiamat tentang masalah itu. Jadi soal masalah dia berbuat dosa dan maksiat, tetap ancaman itu tetap. Ancaman dia diancam dengan masuk neraka, tetap harus kita sampaikan. Supaya orang hati-hati dan jera. Jangan sampai dia menggampangkan masalah yang lainnya. Tetap wajib hati-hati. Yang paling pokok yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah, bagaimana kita memupuk tauhid kita kepada Allah Taala dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Sebab Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيك بقربها مغفرة." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, dengan sesuatu pun juga enggak berbuat syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Datang kepada Allah, Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Allah akan mengampuni dosanya. Dan itu yang kita harus terus mohon kepada Allah agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, nah sekarang ini peringatan, tetap jangan sampai kita terus bergelimang dengan dosa. Segera bertobat kepada Allah Taala.